الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الإمام السعدي رحمه الله حسن الخلق Kata beliau selanjutnya, husnul khuluq, yakni akhlak yang baik. Beliau mengatakan, hadza huwa madatul akhlaqil jamilah kulliha. Wa qad ittafaqa asy-syar'u wal 'aqlu 'ala husnihi wa rif'ati qadrihi wa 'uluwi martabatihi. Inilah dia yang menjadi madah, yang menjadi sumber dari akhlak-akhlak yang indah seluruhnya, di mana telah sepakat antara syariat, demikian juga akal yang lurus akan penilaian, yakni bagusnya akhlak yang mulia, tingginya kedudukan akhlak yang mulia, demikian pula luhurnya martabatnya, tingkatannya, ya, bagi pemilik akhlak yang mulia. Wa madaruhu ala qawlihi ta'ala khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Di mana poros edar dari akhlak yang baik, akhlak yang mulia adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-199. Khudil afwa, yakni berilah ya pemaafan, jadilah engkau seorang yang pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan dengan perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dirimu dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, tidak meladeni kebodohan mereka. Diterangkan kandungan dari ayat yang mulia ini, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ay khud ma tayassara wa'afa wa tasahhal min akhlaqin nas wa la tutalibhum bima la taqtadihi tabaa'um wa la tasmahu bihi akhlaquhum hadza fima ya'tika minhum. Kata beliau rahimahullah, yakni ambillah apa yang memudahkan dan berikan pemaafan, pemakluman, dan bersikap mudahlah dengan apa yang datang dari akhlak-akhlak manusia, dari apa yang muncul dari mereka, selama hal-hal tersebut adalah perkara yang tidak dicela di dalam syariat. Dan jangan engkau tuntut mereka dengan apa-apa yang secara tabiat, secara watak mereka, hal-hal itu la taqtadihi, bukan sesuatu yang mengharuskan. Wala tasmahu bihi akhlaquhum, di mana apa yang menjadi akhlak, akhlak mereka itu bukan sesuatu yang tasmah, yakni sesuatu yang family, sesuatu yang biasa. Ini dalam perkara, sekali lagi, yang tidak menyelisihi dari apa yang datang dalam syariat, apa yang menjadi akhlak ataupun kebiasaan mereka, jangan dituntut untuk hal tersebut harus sesuai dengan keadaan dirimu. Hadza fima ya'tika minhum. Ini terkait pada apa-apa yang datang kepadamu dari mereka. Hendaklah ya kita memiliki sikap toleran, longgar ya terhadap apa yang ada pada mereka selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat ini. Wa amma ma ta'ti ilaihim. Adapun dalam perkara yang engkau lakukan terhadap mereka, yaitu terhadap manusia, fal amru bil 'urf wa huwa nushuhum wa amruhum bi kulli mustahsan syar'an wa aklan wa fitratan wa a'rid amman jahila 'alaika bi qawlihi aw fi'lihi. Adapun terkait dengan perkara yang engkau perbuat terhadap mereka, maka perintahkan kepada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik dalam syariat ini, yakni memberikan nasihat kepada mereka, memerintahkan mereka bikulli mustahsanin syar'an, dengan setiap perkara yang di dalam syariat ini sesuatu yang mustahsan, sesuatu yang baik. Demikian pula ya secara akal, demikian pula secara fitrah. Apa-apa yang dalam syariat ini juga secara tinjauan akal, demikian pula secara fitrah, ini sesuatu hal yang baik, hendaklah perintahkan kepada manusia untuk melakukannya. Kemudian wa a'rid 'amman jahila 'alaika biqaulihi aw fi'lihi. Dan hendaklah engkau berpaling dari siapa saja yang berbuat kebodohan ya terhadapmu, baik itu dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya. Ya, jangan sampai kebodohan mereka dihadapi dengan kebodohan darimu yang sesungguhnya dirimu sudah mengerti tentang kebaikan, ya, mengerti tentang ilmu, sehingga jangan sampai sama antara seorang yang memiliki ilmu syariat ini dengan yang tidak. Kemudian kata beliau rahimahullah, falillahi ma ahla hadhihi al-akhlaq wa ma ajma'aha li kulli khairin. Maka sungguh betapa manisnya akhlak-akhlak yang mulia ini dan betapa menghimpunnya ya terhadap segala bentuk kebaikan. Jadi ketika seorang bisa mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala bimbingkan di dalam akhlak yang di dalam ayat yang mulia ini, baik sikap dia ketika menerima perlakuan dari manusia terhadapnya dengan mudah memberikan pemaafan, mudah ya memberikan sikap toleransi selama hal-hal tersebut tidak menyelisih syar'i. Demikian pula dalam sikap dia terhadap manusia, yakni berupaya untuk mengajak mereka kepada segala bentuk kebaikan dan tidak menghadapi kebodohan manusia dengan sikap bodoh, maka sungguh orang yang mampu untuk menempuh yang demikian, dia telah yakni menghimpun segala bentuk kebaikan di dalam muamalah dengan manusia. Waqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman, idfa billati hiya ahsan, fa'idhan ladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyun hamim. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Ayat ini diawali dengan firman-Nya, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Tidaklah sama antara al-hasanah, antara kebaikan, dengan kejelekan. Kemudian Allah menyatakan, idfa billati hiya ahsan, tolaklah yakni kejelekan yang diperbuat oleh manusia, billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang ahsan, yang lebih baik. Yakni ya, apabila terjadi suatu sikap bodoh dari manusia, ya jangan dihadapi dengan yang semisalnya, namun lakukan terhadap mereka yang lebih baik dibandingkan apa yang mereka perbuat. Termasuk di dalamnya adalah pemaafan terhadap hal-hal bodoh yang dilakukan oleh manusia terhadap seseorang. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Maka ya, apabila antara dirimu dengan seseorang terjadi adawah, permusuhan, maka dengan membalas yang lebih baik dibandingkan apa yang diperbuat oleh seseorang terhadapmu, ka'annahu waliyun hamim, maka akan berubah keadaan yang semula terjadi permusuhan menjadi seseorang tadi seakan seorang yang waliyun hamim, yakni teman yang sangat dekat dan sangat menyayangi. Ini diantara buah sikap pemaafan terhadap manusia tatkala mereka melakukan tindak kesalahan yang itu terjadi karena semata kekeliruan, bukan karena kesengajaan ingin menimpakan kemudaratan dan menjadi tabiat orang tersebut di dalam perilaku kesehariannya mengganggu manusia. Maka adanya pemaafan terhadap kekeliruan yang terjadi dari mereka ini akan membuahkan yani hubungan yang demikian manis. Wa ma yulaqqaha illa alladziina shabaru. Tidaklah akan diberikan, dikaruniai akhlak yang demikian indah tersebut, yani bersikap mudah memberikan pemaafan terhadap kesalahan manusia, illa alladziina shabaru, kecuali mereka orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidaklah akan dikaruniai dengan sifat-sifat yang mulia ini kecuali seseorang yang mendapatkan bagian kebaikan yang demikian besar. Maka kita melihat bagaimana yakni tatbik ya, penerapan dari ayat yang mulia ini dalam kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya teladan bagi setiap orang yang beriman. Tidaklah ya beliau kecuali seorang yang mudah di dalam memaafkan manusia, dan demikian pula dalam menghadapi kebodohan orang-orang yang belum mengerti agama ini. Kemudian وَيُمِدُّهُ الصَّبْرُ وَالْحِلْمُ وَسَعَةُ الْأَقْلِ, dan akan membantunya ya di dalam memiliki akhlak yang mulia, yakni sikap sabar, demikian pula sikap lembut dan luasnya atau lapangnya akal ataupun pemikiran seseorang. Ya, karena seorang yang pemikirannya sempit ya akan menghadapi berbagai perilaku manusia dengan sikap-sikap yang keliru, ya, yang bahkan justru menjerumuskan dirinya kepada sesuatu yang lebih besar, ya, dari kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang terhadapnya. Terlebih ketika seorang punya tabiat ingin membalas perilaku jelek manusia dengan yang semisalnya, padahal yang namanya membalas ya hal yang sangat sulit untuk ya seorang membalas ya sesuai dengan kadar kejelekan yang diterimanya, ya bahkan cenderungnya ingin yang lebih memuaskan dirinya. Maka di sini kita melihat bagaimana syariat ini menghasung untuk memberikan pemaafan terhadap manusia yang akan membawa kepada kebaikan. Kata beliau selanjutnya, wafadlu hadal khuluqi wa martabatuhu fauqa ma yasifuhu alwasifu. Di mana keutamaan dari akhlak yang baik ini, demikian juga martabatnya di atas apa yang bisa digambarkan oleh seorang yang berusaha untuk menggambarkan kebagusan dari akhlak ini. Jadi seandainya mau dibayangkan buah ya dari kebaikan akhlak ini, maka ini sangat sulit ya bagaimanapun diupayakan untuk digambarkannya. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa min fa'idi hadzal maqamil jalil, dan di antara faidah-faidah atau manfaat-manfaat dari kedudukan yang mulia ini, yakni ketika seorang dikaruniai dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, atau dia berupaya untuk senantiasa melatih dirinya agar memiliki akhlak yang baik, anna sahibahu mustarihul qalbi mutmainnun nafsi qad wattana nafsahu ala ma yusibuhu minan nasi minal adha wa qad wattana nafsahu aydan ala isalin naf'i ilaihim bikulli maqdurihi. Bahwa pemilik akhlak yang baik hatinya akan merasakan tenteram ya, apapun yang dilakukan oleh manusia, maka tetap tidak akan mengubah ketentraman yang ada pada hatinya. Demikian pula jiwanya akan merasakan ketenangan, di mana dia telah menanamkan jiwanya untuk tabah di dalam menghadapi musibah yang dia dapatkan dari gangguan-gangguan manusia, di mana dia telah menanamkan dirinya untuk berusaha agar bisa menyampaikan hal-hal yang bermanfaat kepada manusia dengan seluruh kemampuan yang dia miliki. Baik itu yang terkait dengan manfaat maliyah yang sifatnya harta, ataupun jah dari kedudukan yang dia miliki, dan apapun yang dia bisa lakukan dari kebaikan terhadap manusia. Wa qad tamakkana min irda'il kabiri was-saghiri wan-nadhir. Sehingga dengan itu ya dia memiliki kesiapan untuk bagaimana ya menjadikan mereka orang-orang yang secara usia ya maupun kedudukan di atasnya, demikian pula yang di bawahnya, demikian pula yang setara dengannya. Ya, sehingga dengan akhlak yang mulia tadi dia menjadi orang yang diridhoi ya di tengah manusia. Wa qad tahammala man la yahmiluhu min thiqalihi al-jibalu, di mana dia telah berusaha untuk bisa menanggung tabah di dalam menghadapinya apa yang ditanggungnya ya min thiqalihi ya dari beratnya al-jibal, artinya yang seandainya ya gunung pun itu merasakan berat untuk bisa menanggung ya bagaimana di dalam menyikapi perilaku dari manusia terhadapnya, ataupun sebaliknya di dalam ya bertindak baik terhadap manusia. Wa qad khaffat anhu al-asqal, di mana dengan sikap tabah, sikap sabar, dan sikap upaya ya untuk berbuat baik kepada manusia, perkara-perkara yang al-asqal, perkara-perkara yang merupakan beban berat, menjadi ringan. Faqad inqalaba aduhu sadiqan hamima. Dengan sikap yang mulia tersebut telah berbalik ya keadaan seorang yang semula memusuhinya menjadi teman yang setia. Waqad amina min falatatil jahilina wa madarratil a'da'i ajma'in. Di mana dengan itu semua dia telah selamat dari berbagai tindak ya kebodohan orang-orang yang bodoh, demikian pula bahaya yang ada pada musuh-musuh seluruhnya. Wa qad sahula 'alaihi matlubuhu minan nas. Maka sungguh dengan akhlak yang baik tersebut menjadikan mudah baginya apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan dari manusia. Wa tayassara lahu nushuhum wa irsyaduhum. Dan akan mudah ya baginya untuk memberikan nasihat dan arahan kepada manusia. Inilah ya salah satu di antara buah seorang yang memiliki akhlak yang baik, di mana nasihat dan bimbingannya akan mudah diterima oleh manusia. Sebaliknya ya, jika seorang memiliki akhlak dan perangai yang jelek, maka sebagus apapun ya nasihat yang disampaikan kepada manusia, maka manusia pun akan membalikan dan akan mengatakan semestinya kamu dahulu yang mengamalkan apa yang kamu sampaikan kepada kami. Ya. Namun berbeda halnya dengan seorang yang memiliki akhlak yang baik, maka nasihat dan bimbingan yang disampaikannya akan diterima oleh manusia dengan baik. Kemudian demikian pula kata beliau rahimahullah, waliktida binabiyhi fi qawlihi ta'ala fi wasfihi fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Di mana hal yang demikian adalah wujud dari sikap iktida berkudwah meneladani terhadap nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam gambaran atau sifat terhadap nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah menyatakan fabima rahmatin minallah, maka dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, linta lahum, engkau bersikap lembut terhadap mereka. Ini sikap lembut ya yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa dari buah sikap lembut beliau di dalam menghadapi keadaan dan sikap-sikap manusia terhadapnya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam kelanjutan ayat ini, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Seandainya engkau bersikap keras dan memiliki hati yang kasar, lan faddu min hawlik, niscaya mereka akan menjauh dari sekitarmu. Dan ini pelajaran yang sangat penting ya, bahwa dengan seorang memiliki sikap yang lembut ya, kemudian tidak bersikap keras, tidak kasar hatinya, ini akan menjadi perkara yang sangat kuat di dalam mendukung keberhasilan ajakannya kepada kebaikan, dakwahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.